Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Kepada para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, abak wa ummahat, kepada para bapak ibu guru, ustadz wa ustadzah dimanapun berada, dan kepada seluruh pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu sehat dan waktu luang, sehat dan waktu luang, dan merupakan nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita manfaatkan dua nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan insya Allah ta'ala kita manfaatkan pada kesempatan kali ini untuk belajar bersama tentang pendidikan anak. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang saat ini memang banyak sekali terjadi pada anak-anak kaum muslimin, yaitu jika anak mogok sekolah. Ya, jika anak mogok sekolah. Anak yang mogok sekolah ini sebenarnya merupakan suatu hal yang kadangkala terjadi di kalangan anak-anak kita, pada pendidikan kita, yang mana dengan kejadian ini, seandainya anak kita mogok, tiba-tiba berhenti untuk berangkat bersekolah, tiba-tiba sama sekali tidak mau belajar di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama perlu kita ketahui bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan sebagai pembelajar yang tangguh. Secara asal tidak ada anak yang tidak mau belajar. Secara asal fitrah anak itu adalah menyukai belajar dan sangat senang ketika belajar. Namun ketika tiba-tiba anak itu mogok untuk bersekolah, maka jangan serta-merta kemudian kita menyalahkan anak kita. Anak kita yang nakal, anak kita yang tidak memiliki moral, atau anak kita yang tidak memiliki semangat belajar. Tapi kita sebagai orang tua ketika menghadapi anak-anak yang mogok sekolah ini, yang perlu kita lakukan adalah kita menganalisa. Yang jelas sebabnya adalah bukan karena kesalahan anak. Ya, saya ulang lagi, ketika anak mogok sekolah, yang jelas permasalahannya bukan karena kesalahan anak. Karena setiap anak terlahir dalam keadaan sebagai pembelajar yang tangguh, maka seandainya dia mogok belajar atau mogok sekolah, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, salah satu fitrahan adalah pembelajar. Maka jika anak itu mogok belajar atau mogok sekolah, maka di hadis tadi, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan fa abawahu yuhautanihi au yunasironihi au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu yahudi, nasrani atau majusi. Sehingga bisa kita katakan bahwa setiap anak lahir itu pembelajar yang tangguh. jika anak mogok sekolah, maka yang bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Pasti ada sesuatu yang dilakukan orang tua yang melukai fitrah belajar anak, sehingga anak tidak mau belajar atau mogok belajar atau mogok sekolah. Maka pertama yang kita lakukan ketika menghadapi anak-anak ini, yaitu yang mogok sekolah, maka kita muhasabah, koreksi diri, apa yang telah kita lakukan dalam mendidik mereka sehingga mereka menjadi demikian, yang asalnya mereka adalah pembelajar yang tangguh. Maka setelah kita mengetahui bahwa semua itu sebenarnya adalah akibat dari pola pendidikan kita yang melukai fitrah belajar mereka, selanjutnya kita melakukan analisa. Apa sebenarnya penyebab kesalahan kita itu yang menjadikan mereka menjadi mogok? Ya. Jadi kesalahan kita itu apa sebenarnya? Kita di sini yang dimaksud adalah bisa guru, bisa orang tua, termasuk juga bisa lingkungan. Yang jelas adalah faktor di luar anak. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Baik, selanjutnya kita mungkin bisa sekilas membahas ya, menganalisa penyebab anak mogok sekolah. Ada dua kemungkinan secara garis besar ya, mogoknya anak untuk bersekolah, yaitu faktor yang pertama adalah faktor dari dalam rumah dan faktor dari luar rumah ya. Faktor dari dalam rumah dan faktor dari luar rumah. Faktor dari dalam rumah ya, mohon maaf ini ada sedikit kesalah ketik ya, ini faktor dari dalam rumah atau dari dalam sekolah ya, dari luar sekolah ya, itu adalah faktor dari rumah dan faktor dari lingkungan sekitar. Jadi ada faktor dari luar sekolah dan ada faktor dari dalam sekolah. Faktor dari luar sekolah itu yang pertama adalah dari rumah itu sendiri, dalam rumah, dan dari lingkungan sekitar rumah atau di luar rumah. Faktor dari dalam rumah ya, ini biasanya disebabkan oleh faktor salah pengasuhan ya. Faktor salah pengasuhan. Apa yang dimaksud salah pengasuhan ini sehingga bisa melukai fitrah belajar anak? Yang pertama ya, yang menyebabkan anak mogok akibat dari dalam rumah, yaitu orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang terlalu menuntut ya, menuntut anak sesuai dengan ekspektasi orang tua tanpa memperhatikan keunikan anaknya ya, tanpa memperhatikan gaya belajar unik anaknya ya, tanpa memperhatikan bahasa-bahasa kasih sayang anak yang unik. Karena apa? Karena orang tua menganggap anak itu seperti kertas putih yang kosong, sehingga terjadilah penjejalan-penjejalan yang akhirnya masuk kepada ranah pemaksaan ini. Sehingga orang tua meyakini bahwa pokoknya yang penting apa yang dikatakan orang tua pasti cocok untuk anaknya. Karena merasa orang tua sudah berhasil, merasa sudah sukses, merasa sudah mampu, sudah berpengalaman dalam hidup, dalam pendidikan, sehingga semua kehendak orang tua dipaksakan kepada anaknya tanpa memperhatikan keunikan anak. Ini faktor yang pertama. Selanjutnya adalah faktor yang kedua, yaitu faktor dari lingkungan sekitar rumah yang menjadikan anak mogok sekolah adalah faktor hasutan lingkungan. Bisa jadi dia banyak berteman dengan teman-teman yang tidak bersekolah, dan teman-teman yang tidak bersekolah itu dapat mengambil hati anak tersebut dengan apa, bahasa-bahasa kasih sayang yang mencocoki anak itu, sehingga anak-anak mengagumi teman-teman yang tidak bersekolah tersebut, yang tidak belajar tersebut, akhirnya dia meniru atau meneladani teman-teman yang tidak bersekolah itu, akhirnya dia ikut tidak bersekolah. Ini faktor dari luar lingkungan. Terus kemudian selanjutnya adalah faktor yang dari dalam sekolah itu ada dua juga, yaitu sistem sekolah, ya, faktor dari sistem sekolah yang diterapkan, dan faktor pergaulan di dalam sekolah itu. Nah, faktor sistem sekolah ini itu karena apa? Karena sistem sekolah yang menyeragamkan kurikulum pada diri anak. Sistem sekolah yang tidak memperhatikan potensi unik anaknya atau murid-muridnya. Faktor yang sistem sekolah yang hanya berfokus pada kekurangan anak saja, dan faktor-faktor yang lainnya. Kemudian ada faktor kedua dari dalam sekolah adalah pergaulan sekolah, yaitu pergaulan antar teman maupun pergaulan dengan para guru, yang akhirnya yang menyebabkan mereka mogok adalah adanya bullying. Ya, bullying bisa dari teman-temannya, bisa jadi tanpa disengaja bullying itu muncul dari para pendidik atau dari gurunya. Nah, baik, mari kita bahas satu-satu, ya, dari empat faktor utama penyebab anak mogok sekolah, dan kita bahas tentang solusi-solusinya. Faktor yang pertama adalah faktor dari rumah, yaitu adanya salah pengasuhan. Anak yang sering mogok sekolah itu biasanya, ya, disebabkan karena paksaan atau tuntutan dari orang tua. Entah paksaan secara halus maupun paksaan secara kasar, ya. Sehingga anak bersekolah itu dua kemungkinan. Yang pertama karena takut dengan orang tuanya, ya. Yang kedua adalah anak bersekolah di suatu tempat tersebut, di atas suatu lembaga tersebut, karena tidak enak dengan kedua orang tuanya. Jika anak takut dengan orang tuanya, itu akibat paksaan yang terlalu kasar dari orang tua. Sedangkan anak bersekolah karena tidak enak dengan orang tuanya, ya, bukan karena keinginan sendiri, karena gak enak sama orang tuanya, itu sejatinya adalah paksaan. Cuma cara yang dilakukan orang tua itu sangat halus, sehingga anak tidak merasa terpaksa, akhirnya muncul rasa tidak enak. Nah, tidak, apa namanya, bahasa Jawanya itu pekewoh dengan kedua orang tuanya. Padahal sejatinya hati anak atau jiwa anak itu mengatakan, aku sebenarnya tidak ingin sekolah di sini. Ya, tapi karena mungkin dipaksa orang tuanya, atau mungkin karena tidak enak dengan orang tuanya akibat tuntutan dari orang tuanya itu, akhirnya anak terpaksa bersekolah, yang akhirnya ketika terjadi permasalahan di luar rumah atau mungkin di sekolah, entah mungkin karena pelajaran yang sulit, akhirnya ketidakenakan dan keterpaksaan itu berkembang menjadi mogok bersekolah. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan agar anak tidak mogok sekolah gara-gara karena faktor salah pengasuhan? Yang pertama yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu semua, ya, hendaklah kita tidak menuntut anak di luar fase perkembangannya, tidak, yang tidak sesuai dengan fase perkembangannya. Fase perkembangan sudah kita bahas pada pekan yang lalu, ya. Yang pertama, ketika anak sekolah di TK, ya, itu targetnya adalah tumbuhnya kecintaan anak, cinta kepada Allah, pada Rasulnya, dan rukun 6 rukun iman yang lainnya, cinta kepada belajar, cinta kepada sekolah, cinta kepada gurunya, cinta kepada orang tuanya, itu targetnya ketika TK. Tapi ketika TK orang tua itu kemudian menuntut anak harus bisa ini, bisa itu, hafal ini, hafal itu, di luar target kecintaan tersebut, sementara anak itu belum mau untuk mengejar target itu, maka anak akan menjadi terluka fitrah belajarnya, sehingga dia mogok sekolah dari sekolah itu. Kecuali jika anak itu meminta sendiri, mungkin ingin menghafal ini, menghafal itu, ingin menulis ini, menulis itu, membaca ini, membaca itu, akhirnya dia ingin bisa menulis dan membaca, maka itu tidak mengapa, tidak melukai fitrah belajar anak. Ini ketika TK. Terus kemudian ketika mereka SD, kelas 1, 2, 3, itu target utamanya kelas 1, 2, 3 ketika mereka naik kelas 4, yaitu tumbuhnya rasa ingin tahu anak. Rasa kepunya ini memuncak, sehingga anak serba penasaran, ya, semuanya disentuh, semuanya dipegang, semuanya ditanyakan, karena rasa ingin tahu yang memuncak pada fase-fase ini, ya, yaitu 0-7 sampai 10 tahun. Maka jika orang tua menuntut anak melebihi dari target ini dan anak juga tidak nyaman dengan kondisi itu, bisa jadi anak terluka fitrah belajarnya dan nanti bisa berkembang menjadi mogok sekolah akibat dari tuntutan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya ini. Jadi kemudian selanjutnya, ketika anak naik kelas 4 sampai balik sampai SMP, ya, itu seharusnya orang tua sudah mengenal keunikan anak. Sebab mulai kelas 4 SD sampai SMP itu anak sudah unik-unik. Ada yang pinter matematika tapi gak pinter bahasa Indonesia, ada yang gak pinter matematika tapi bahasa Indonesianya bagus, ada yang menggambarnya gak bisa tapi matematikanya bagus, olahraganya mungkin bagus juga. Jadi sudah mulai unik mulai dari usia 10 tahun ini. Maka jika orang tua itu menuntut anaknya harus bisa semuanya, semua mata pelajaran ketika dia di kelas 4, 5, 6 sampai SMP, maka bisa jadi anak merasa tidak nyaman, kemudian terluka fitrahnya, fitrah belajarnya, sehingga anak bisa jadi mogok sekolah di situ. Nah, kemudian harapannya, ya, harapannya yaitu orang tua itu menuntut target pada diri anak atau mengusahakan target pada diri anak sesuai dengan fase-fase perkembangannya, yaitu fase tufulah, fase tamyiz, dan fase murahakoh, sebagaimana target-target yang telah kita bahas tadi. Nah ini, jadi akibat tuntutan orang tua, tanda kutip paksaan, ya, sehingga anak merasa gak nyaman atau terpaksa atau merasa gak enak, sehingga ketika terjadi pemicu yang lain, anak merasa sudah parah sekali luka fitrahnya, merasa tidak mampu, akhirnya dia mogok sekolah. Ini faktor dari orang tua. Maka mari kita kenali potensi-potensi unik anak, ya. Entah yaitu yang pertama adalah karakter bakatnya, ya, karakter keimanannya, karakter belajarnya sesuai gaya belajarnya itu apa yang ada pada diri anak, kemudian karakter perkembangannya. Sehingga kita ketika mendidik anak, mendampingi anak sesuai dengan karakter-karakter tersebut, yaitu menumbuhkan karakter iman, menumbuhkan karakter belajar, menumbuhkan karakter bakat anak sesuai dengan karakter perkembangannya. Maka kalau tidak sesuai dengan perkembangannya, tidak sesuai dengan karakter bakat keunikan anaknya, tidak sesuai dengan karakter belajar yaitu keunikan gaya belajarnya, apakah suka mendengar, kemudian membaca atau bergerak, tidak sesuai dengan bahasa hatinya, ya, maka anak akan bisa terluka fitrahnya dan menjadi mogok bersekolah. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan sekitar, ya, faktor lingkungan sekitar. Mengapa anak dapat terhasut oleh lingkungan? Itu karena apa? Lingkungan merasa, anak merasa bahwa lingkungan lebih mengakui dia, lingkungan lebih menghargai dia, lingkungan lebih mengerti dia, atau bisa dikatakan lingkungan lebih mengisi tangki cintanya dibanding kedua orang tuanya. Maka anak cenderung menurut apa kata lingkungan dibanding kata kedua orang tuanya. Ini penyebabnya adalah demikian. Namun jika di rumah anak itu sudah diisi tangki cintanya oleh kedua orang tua, dengan mengakuinya, dengan mengenal karakter uniknya, mendidiknya sesuai dengan fasenya, maka gak ada luka pada diri anak, dan tangki cinta anak merasa terisi oleh kedua orang tuanya, maka ketika dia keluar, itu insya Allah anak menjadi lebih imun terhadap pengaruh sosial. Akibat apa? Akibat orang tuanya yang telah mengisi tangki cintanya. Anak merasa orang tuanya lah yang paling sayang kepada dirinya. Ini, maka anak menjadi lebih imun ketika mereka berbaur dengan dunia sosial. Nah, jika imunitas ini tidak terbangun, tidak terbentuk dari rumah, maka anak sangat rentan dengan pengaruh luar, sehingga anak mengikuti apa kata lingkungan. Kalau lingkungannya anak-anak yang tidak bersekolah, maka anak akan cenderung tidak suka bersekolah karena ingin menuruti atau mengagumi teman-temannya yang tidak bersekolah. Ini adalah faktor yang kedua. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi faktor yang kedua ini, penyebab yang kedua adalah jadikan anak-anak kita itu menjadi imun terhadap faktor-faktor lingkungan atau sosial. Dengan cara apa? Yaitu jadikan anak merasa kita sayang, mengagumi kita, kita isi tangki cintanya, sehingga mereka menjadikan orang yang paling dikagumi di dunia ini yang ada saat ini adalah kedua orang tuanya. Ya. Orang yang paling bisa dipercaya di muka bumi adalah kedua orang tuanya selama dia hidup. Nah, akhirnya ketika dia mendapati di luar sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diminta atau dicintai oleh kedua orang tuanya, anak itu akan lapor kepada kedua orang tuanya. Disitulah kita bisa mengarahkan diri anak. Nah, jadi untuk mengimun anak itu adalah dengan menjadikan anak merasa disayang, kagum sama kita. Itu adalah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah sistem sekolah. Anak-anak yang mogok belajar ini kecenderungan adalah anak yang cerdas di perasaan. Jadi kecerdasan anak itu secara garis besar ada tiga, ya. Cerdas di perasaan, ya, yang disebut dengan emotional quotient. Cerdas di pikiran yang disebut dengan intelligent quotient. Dan cerdas di fisik atau gerakan yang disebut dengan physical quotient. Nah, ada anak yang mungkin kuat cerdasnya di EQ, emotional quotient, tapi mungkin di IQ-nya, kemudian di PQ-nya lemah. Atau mungkin emosionalnya kuat, fisiknya kuat, tapi ternyata lemah di intelligent atau IQ-nya. Nah, sedangkan sekolah secara umum, ya, sekolah formal secara umum, pembelajarannya itu dominan pada kognitif, pengetahuan, hafalan. Sehingga yang paling nyaman di sistem sekolah ini yaitu anak yang memiliki IQ tinggi, yaitu cerdas di pikiran. Sehingga dengan mudah, dengan IQ tinggi itu mereka nyaman untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya, ustazahnya. Tetapi anak-anak yang dominan di EQ, emotional quotient, ya, yang hatinya sangat perasa, hatinya sangat peka seperti gelas-gelas kaca, baperan, mudah menangis, mudah tersinggung, mudah merasa terbuli, maka anak-anak ini akan keberatan mengikuti sistem sekolah yang cenderung ke kognitif. Akhirnya anak merasa tertekan, merasa tidak hebat, merasa tertinggal, merasa berat, merasa jenuh, bahkan bisa jadi sampai depresi. Karena apa? Karena tidak mendapatkan pengakuan dari sistem sekolah yang diterapkan, yang cenderung mengapresiasi atau mengakui anak-anak atau murid-murid yang cenderung kepada kognitif, yaitu IQ-nya yang tinggi. Sedangkan yang perasaannya ini peka, emosional tinggi, dia cenderung tersisihkan, dianggap anak-anak bermasalah ini. Atau mungkin anak-anak yang di physical question, suka bergerak, suka bekerja keras, tapi dia lemah dalam berpikir dan berperasaan. Ini mungkin tidak mengapa, karena anak yang tipe ketiga ini jiwanya masih tangguh, ya, yang kuat di physical question, jiwanya makin tangguh, masih tangguh, sehingga dengan beban yang berat dia pun mungkin bisa mengabaikan, atau bahasa Jawanya mungkin cuek, ya, ya. Dia cuek, gak peduli, ora urusan bahasanya gitu, ya. Nah, sehingga dia tetap masih bisa bertahan di sekolah. Tapi yang anak perasaannya peka tadi, dia bisa depresi. Karena perasaannya sangat peka. Temannya bisa semua, dia gak bisa, itu sudah tekanan bagi dia. Akhirnya dengan penyeragaman kurikulum inilah yang akhirnya anak-anak yang IQ-nya tinggi, ya, emotional quotient-nya tinggi, cenderung dia mengalami depresi atau stres sehingga dia mogok sekolah. Ini jadi sistem yang menyeragamkan. Maka kita perlu untuk mengatasi hal ini, terutama para bapak ibu guru, ya, mari kenali kecerdasan-kecerdasan anak yang berbeda-beda. Baik itu mungkin bakatnya atau mungkin karena kecerdasannya. Jika anak mungkin kuat di perasaan, bisa jadi mungkin kita berpikir, oh, nak, atau le, atau istilahnya nang, gitu, ya, kamu besok insya Allah jadi pelayan umat, khodimul umah. kayaknya kamu nanti di matematika yang penting kamu berusaha deh untuk bisa, karena kamu kayaknya gak bisa melejit di matematika, gak apa-apa, tapi yang jelas kamu bisa belajar matematika dasar. Nah, jadilah kamu nanti menjadi pelayan umat dengan perasaanmu yang begitu peka, entah menjadi perawat, entah menjadi konselor, entah menjadi pembimbing anak-anak sekolah, anak usia dini. Pokoknya gunakanlah perasaanmu ya untuk melayani umat ini, biar mereka itu merasa nyaman, merasa terbantu dan tertolong. Nah, ini antara lain untuk menyikapi kecerdasan anak yang berbeda-beda. Belum lagi nanti faktor yang lain adalah dalam sistem sekolah adalah anak yang salah jurusan. Ini terutama anak-anak yang sudah di tingkat SMP, SMA atau SMK. SMP itu harusnya sudah penjurusan, harusnya. Penjurusan di sini bukan berarti sudah ada jurusan mesin, bangunan seperti zaman kita dulu. Ada namanya ST ya, ada namanya sekolah menengah ekonomi pertama. Zaman dulu SMP sudah penjurusan, tapi sekarang ternyata tidak ada. Bahkan penjurusan nanti ketika anak sudah mau lulus dari SMA baru penjurusan. Padahal seharusnya penjurusan itu ketika usia 10 tahun di kelas 4 SD. Tapi ternyata sistem yang sekarang ada, penjurusan adalah ketika anak sudah mau lulus SMA. Nah, ini banyak kasus-kasus anak merasa salah jurusan. Terutama ketika masuk sekolah tidak ada guru pembimbing atau orang tua yang membimbing tentang jurusan anaknya. Ya, karena kadang-kadang orang tua enggak peduli dengan keunikan anaknya, dianggap semua anak itu sama padahal masing-masing anak beda-beda. Sehingga anak salah jurusan. Nah, salah jurusan ini menjadikan anak enggak nyaman. Ya, mungkin hanya sekedar mereka bisa bertahan sampai lulus, tapi faedah dari keilmuannya enggak bisa maksimal karena dia enggak tertarik, masa kesulitan dengan jurusan yang telah dipilihnya. Walaupun dia memilih sendiri karena tanpa bimbingan sehingga salah jurusan. Ini faktor sistem sekolah yang mungkin tidak memilah-milah anak sesuai dengan jurusannya ketika mereka masuk. Harusnya ketika mereka masuk harus dipilah sesuai dengan jurusan yang tepat untuk anak itu. Bukan setelah masuk sekolah memilih jurusan kemudian baru kita petakan. Maka mereka kemungkinan akan salah jurusan. Data menunjukkan bahwa 92% anak lulusan SMA dan SMK kebingungan setelah lulus itu mau kemana. Dan 87% mahasiswa Indonesia yang sudah kuliah, 87% itu salah jurusan. Nah, ini fakta yang menjadikan kadangkala anak-anak menjadi mogok karena apa? Salah jurusan. Di samping tadi, karena sistem yang lain adalah adanya penyeragaman kurikulum tadi. Kemudian faktor yang keempat ya, yaitu faktor pergaulan sekolah. Tidak sedikit anak-anak yang mogok sekolah disebabkan karena faktor teman. Dan faktor teman ini antara lain yang paling mafhum ya, yang paling viral atau terkenal penyebab dari faktor teman sehingga anak mogok sekolah adalah faktor bullying ya, atau perundungan. Kalau dalam bahasa Indonesianya perundungan. Maka anak yang dibully adalah anak yang dirundung ya. Nah, apa sebenarnya bullying ini? Secara hakikat ya, bullying itu sebenarnya adalah tindakan kedzaliman yang dilakukan seseorang kepada orang yang lain, yang dilakukan secara terus-menerus ya, dilakukan secara sengaja ya, dan dilakukan oleh orang yang lebih kuat dari orang yang dibully atau didzalimi. Nah, jika tiga syarat ini termasuk, maka itu masuk dalam bullying. Tapi kalau kejadian itu terjadi hanya sekali saja atau dua kali saja, tidak terus menerus, tidak berulang, maka secara definisi ya menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak termasuk dalam bullying. Tapi bisa jadi walaupun terjadi sekali, kadangkala itu sangat melukai anak dan bisa menyebabkan anak itu mogok sekolah. Maka definisi bullying ini tidak terbatas pada berulangnya ya kejadian itu, walaupun memang sudah ditetapkan demikian, tapi ada kalanya memang peristiwa-peristiwa kejadian atau mungkin faktor kedzaliman atau bully yang sifatnya adalah sekali dilakukan tapi berefek sekali itu terjadi demikian kadangkala. Maka intinya adalah bullying itu sebenarnya adalah tindakan kedzaliman atau kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, dari orang yang lebih kuat ya kepada orang yang lebih lemah. Ini yang disebut dengan bullying. Nah, terus kemudian apakah bullying ini bisa diatasi? Ya. Bullying itu sebenarnya ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketika anak Nabi Adam Qabil dan Habil, ya, salah satu anaknya membuli anak yang lain. Ya. Qabil membuli Habil dengan melakukan sebuah kedoliman-kedoliman, yaitu sampai membunuhnya. Karena apa? Karena sifat iri hasad yang ada pada diri Qabil. Ini adalah bullying yang pertama di muka bumi ini. Dan sampai sekarang pun, insya Allah sampai akhir dunia ini pun, bullying tetap ada. Karena ini adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perseteruan antara yang hak dan yang batil akan selalu ada sampai hari kiamat kelak. Maka bagaimana kita menyikapi hal ini? Dalam menyikapi hal ini adalah yang terpenting bagi kita adalah bukan untuk menghilangkan bullying sama sekali di muka bumi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi terjadinya bullying yang terjadi di muka bumi ini, terutama pada anak-anak kita yang di sekolah. Maka ya, hal yang paling utama yang kita lakukan dalam hal bullying agar tidak menyebabkan anak mogok sekolah, maka kita perhatikan, perlu kita waspadai, warning untuk para orang tua yang anaknya memiliki kecerdasan emosional yang sangat kuat, EQ, anaknya perasa. Contohnya misal ketika dia dibully kemudian lapor kepada kedua orang tuanya. Ketika lapor kemudian orang tuanya ingin memproses, tapi malah anaknya melarang, gak jadi cerita. Kasihan sama teman yang membuli kalau jangan-jangan dimarahi oleh orang tuanya. Itu pertanda bahwa hatinya itu sangat perasa, empatinya tinggi sekali. Walaupun temannya membuli, dia sakit hati, tapi tidak ingin temannya tadi itu disakiti oleh orang lain, misalnya orang tuanya. Itu pertanda bahwa anak itu sangat perasa hatinya. Sehingga ketika dibully dia gak berani melawan, dia hanya bisa menangis. Ya, hanya bisa menangis. Nah, kalau memang anak kita itu memang potensinya adalah potensi yang emotional questionnya adalah kuat, sifatnya adalah suka melayani ketika bergaul, senang memposisikan diri di bawah orang lain, maka sangat nyaman bagi anak jika dibully dia menangis tidak membalas. Kemudian ketika melapor kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya justru memaksa anak atau meminta anak untuk membalas, justru malah anak terlukai. Karena dia sudah nyaman dengan apa, bercerita selesai, dia tidak butuh pembalasan. Nah, ini anak-anak yang mogok sekolah akibat bullying itu adalah tipe anak-anak yang cerdas di emosionalnya, yang perasa. Dan ini bawaan, ya, bawaan kita harus memahami ini. Maka jika terjadi bullying seperti ini, bukan siapa yang membuli kita bahas ketika menghadapi anak mogok gara-gara bullying ini, justru anak itu kita basuh lukanya. Basuh lukanya dengan apa? Bukan dengan banyak berceramah. Anak-anak bisa over nasihat nanti itu. Atau mungkin juga bukan dengan memaksa atau memarahi dia. Itu dengan apa? Membasuh hatinya ketika anak itu mogok sekolah. Itu dengan kelembutan. Tidak banyak menyalahkan, tidak banyak memberikan nasihat, tapi dengan sentuhan hati. Akhirnya hati yang terluka itu tersembuhkan. Setelah kita yakin bahwa anak hatinya sudah tersembuhkan, baru kemudian nasihat lisan kita berikan. Ayo nak, besok ayah antar masuk sekolah. Insya Allah kalau hatinya sudah terbasuh itu, dia akan dengan senang hati berangkat ke sekolah lagi. Maka ketika terjadi bullying di sekolah, maka tugas orang tua di rumah adalah sebagai pembasuh luka hati anak akibat dibully oleh teman-temannya. Kadangkala teman yang membuli ini pun sebenarnya kadangkala tidak sengaja. Dia mungkin hanya bercanda, dan teman-teman yang lain yang mungkin kuat apa namanya mentalnya, atau mungkin kecerdasan emosionalnya tidak begitu dominan, sehingga dia bisa cuek, ya, tidak berperasaan. Itu mungkin dengan perlakuan yang sama teman-teman yang lain tidak merasa terbuli, tapi anak satu ini yang perasaannya peka, maka dia merasa terbuli. Padahal teman yang lain tidak merasa terbuli. Akhirnya apa? Melihat kejadian ini, teman-teman yang merasa tidak terbuli pasti akan lebih membuli lagi. Masa kamu kayak gitu nangis? Gitu ya? Masa kayak gitu apa namanya tantrum atau cemberut? Gitu. Itu malah jadi masalah karena perilakunya beda atau secara umum itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Maka mengatasi bullying ini seperti ini jika anak sampai mogok sekolah adalah yang kita bahas bukan si pembulinya, tetapi justru anak yang terbuli ini kita basuh lukanya, setelah lukanya sembuh baru kemudian nasihat lisan, bukan dengan paksaan. Paksaan akan lebih melukai dia, apalagi sampai dipaksa untuk kembali ke sekolah kemudian dikarantina, itu tambah menyakiti atau melukai fitrahnya. Bisa jadi nanti anak kabur dari pondok atau dari sekolah atau kabur dari lembaga ya, karena ke rumah nanti akan dituntut orang tuanya, di sekolah dia merasa tidak nyaman, akhirnya dia pergi ya kepada siapapun yang bisa membasuh lukanya. Entah nanti mungkin ke temannya, entah kabur ke saudaranya yang merasa bisa mengerti tentang dirinya. Nah, inilah empat hal pokok yang menjadikan anak mogok sekolah ya, yang mudah-mudahan bisa kita pahami, sehingga dengan hal ini, dengan memahami sebab-sebab ini, akhirnya kita lebih bisa mengurangi jumlah anak yang mogok sekolah. Walaupun sejatinya mogok sekolah itu tidak mengapa secara fitrah, tapi yang terpenting jangan sampai anak mogok belajar. Ini yang terpenting. Ya, demikian ya, wallahualam bishawab. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz. Terima kasih jazakal khairan atas penjelasan materinya kesempatan malam hari ini mengenai tema kita, yakni jika anak mogok sekolah. Dan telah dijelaskan Ustaz tadi beberapa faktor-faktornya. Dan untuk memperluas pembahasan, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan kirimkan pertanyaan Anda. Kita akan segera masuk ke sesi tanjab dan akan kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp di nomor 0898-0092-588 dan juga pertanyaan dari live chat pemirsa di YouTube. Silakan kirimkan pertanyaan Anda sedari sekarang, karena nanti kalau dikirim di akhir-akhir acara maka bisa jadi tidak terbaca oleh kami. Baik, akan kami bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Ini datangnya dari Ibu Nia Kusumawati di Peterongan. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya mencintai anak-anak saya, Ustaz, tetapi menjadi orang tua itu sangat sulit. Kadang-kadang saya kehilangan kesabaran karena dihadapkan oleh kenakalan anak yang saya didik, dan saya menjadi yang menjadikan saya kemudian menjadi malu, Ustaz. Apakah itu berarti saya menjadi termasuk orang tua yang kurang baik, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, Masya Allah ya, dari Ibu Nia Kurniasi yang ada di Terongan, Semarang. Jadi sejatinya Ibu ya, dan Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan acara pada malam hari ini, kita sudah membahas pada awal pertemuan dulu bahwa sejatinya tidak ada anak nakal. Kenakalan anak itu sebenarnya adalah potensi mereka yang belum tampak buahnya. Ya, maka tugas kita adalah menemukan potensinya sehingga kita tahu, oh kira-kira masa depan anak dengan perilaku yang saat ini katanya nakal bisa menjadi demikian. Atau kemungkinan yang kedua adalah akibat luka, yaitu luka pengasuhan, jeritan hati, mungkin kita salah dalam mendidik sebelumnya. Dan akhirnya kenakalan anak itu kembalinya kepada kita orang tua. Kalau selama kita menyalahkan anak semata-mata, selalu anak yang dipermasalahkan, yang dijadikan kambing hitam tentang kenakalan itu, maka kita tidak akan nyaman dalam mendidik anak-anak kita, karena mereka sejatinya tidak pernah nakal ya. Oleh karena itu, dalam mendidik anak-anak ini, mendidik itu adalah akhlak yang sangat mulia. Dan kata Ibnu Qayyim, setiap akhlak mulia itu pasti berada atau dikepung oleh dua akhlak tercela. Ya. Termasuk pendidikan ini itu termasuk akhlak yang sangat mulia bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Namun perlu diketahui bahwa setiap akhlak mulia seperti mendidik ini juga terkepung di antara dua akhlak tercela. Anak tercela yang pertama akibat dari mendidik ini ya, mendidik yang tidak benar, yaitu jika mendidiknya berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan, karena paranoid, karena ketakutan dengan masa depan anak, karena khawatir takut yang luar biasa anaknya itu tidak soleh atau solehkah, maka akhirnya muncul pemaksaan. Ya, ketakutan orang tua, kekhawatiran orang tua menjadikan akhirnya muncul pemaksaan orang tua kepada anaknya. Ini termasuk berlebihan, dan pemaksaan dalam pendidikan itu termasuk akhlak tercela dalam mendidik. Ini. Terus kemudian yang kedua, jika terlalu melalaikan, ya, terlalu yakin bahwa anak pasti akan sukses, akan solehkah, soleh-solehkah, maka orang tua kadangkala melakukan akhlak tercela dalam mendidik, yaitu membiarkan. Maka pembiaran dan pemaksaan itu akan mengepung pendidikan. Maka sejatinya pendidikan itu adalah tengah-tengah antara memaksa dan membiarkan. Kadang kita cenderung akan memaksa, tetapi melihat kondisi anak, maka perlu sedikit dibiarkan. Kadangkala kita juga terlalu membiarkan anak, tapi jangan terlalu berlebihan sampai muncul over permissive. Maka perlu kita sedikit paksa sehingga berada di tengah-tengah. Nah, ini antara lain yang menyebabkan orang tua merasa tidak bahagia ketika mendidik anak, karena terlalu khawatir, ya, terlalu takut ini, sehingga menjadi paranoid. Dan yang menjadikan hal kedua yang menjadikan orang tua menjadi tidak nyaman, tidak bahagia dalam mendidik adalah terlalu berharap sekali, ya, sehingga muncul pembiaran, harapan yang over, berlebihan, sehingga muncul pembiaran. Maka yang paling tepat dalam mendidik ini adalah rasa takut diimbangi dengan rasa berharap. Khauf harus seimbang dengan roja. Takut harus diimbangi dengan harap. Sehingga ketika kita dalam mendidik anak-anak kita, ibarat kita menjalankan perilaku atau aktivitas mendidik itu seperti memiliki dua sayap. Yang satu adalah sayap khauf, takut. Takut anak gak soleh, takut anak gak solehkah, takut tidak berhasil, takut masa depannya suram. Satu sisi ada satu sayap, yaitu kita yaitu rojak, yaitu berharap. Itu berarti harapan, oh yakin pasti insya Allah anak saya akan soleh. Nah, itu juga jangan berlebihan. Berharap dan takut itu harus seimbang, sehingga kita bahagia di dalam mengarungi atau menerbangi, ya, terbang ketika mendidik mereka, sehingga betul-betul nyaman. Ya, demikian ya mungkin untuk jawaban Ibu Nia, ya, mudah-mudahan Ibu Nia diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anaknya. Dan harus yakin, ibu harus yakin bahwa semua anak ibu adalah hebat. Kalau kita menganggap mereka nakal hanya persepsi kita saja, yang mana kita belum mengetahui penyebab dari kenakalan itu. Yaitu yang pertama, mungkin kita enggak tahu bakat uniknya sehingga dia besok cocok jadi apa, sehingga kenakalannya sekarang demikian. Atau mungkin kita pernah melakukan kesalahan dalam mengasuh mereka sehingga melukai mereka, sehingga menjerit hatinya. Maka yang kita lakukan adalah dengan koreksi diri, memperbaiki diri, bisa minta maaf kepada anak sehingga anak terbasuh lukanya, sehingga tidak melakukan kenakalan lagi. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semua dapat dipahami oleh penanya tadi, Ibu Nia Kusumawati di Peterongan, ataupun bagi kita semua yang menyimaknya. Baik, silakan bagi Anda para pendengar, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ataupun dapat juga telepon langsung di 0898-0092-588. Tadi sempat ada penanya melalui telepon namun terputus. Mungkin bagi yang telepon tadi bisa diulangi lagi untuk menghubungi live phone kami. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain di WhatsApp ataupun telepon langsung, kita beralih ke pertanyaan yang sudah dikirimkan di live chat YouTube dari Ibu Lia Lia. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya usia 6 tahun 10 bulan, hampir 7 tahun, baru masuk di SD, tapi selama di sekolahan tersebut inginnya selalu ditunggu sampai pulang sekolah. Jam masuk sekolahnya dari jam 7 sampai setengah 2 siang. Bagaimanakah solusinya Ustaz? Baik, silakan Ustaz. Saya dari Ibu Lia, ya, Masya Allah. Anak ibu adalah anak yang hebat, ya. dia memiliki karakter yang berbeda dengan temannya, dan setiap karakter anak itu adalah hebat. Temannya bisa ditinggal oleh kedua orang tuanya, itu adalah juga hebat. Satu sisi ada anak yang tidak mau ditinggal orang tua, adalah hebat. Karena itulah keunikan anak-anak kita. Ada anak yang pemalu sehingga dia merasa gak nyaman ketika ketemu orang lain, itu normal. Karena ada sahabat Nabi SAW yaitu Utsman bin Affan juga pemalu. Ada anak yang begitu pemberani sehingga dengan siapapun dia gak takut, sehingga bergaul dengan siapapun dia berani, sehingga nyaman di sekolah dengan teman-teman barunya. Karena dia anak tipe tegas, itu tipe seperti karakter sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan masih banyak karakter-karakter anak yang lain yang unik. Sehingga kalau kita analisa ya, anak yang tidak mau ditinggalkan oleh ibunya, kita harus berpikir positif bahwa anak tersebut sangat menyayangi ibunya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Anak itu lebih mencintai ibunya daripada teman-temannya di sekolah. Itu kalau kita mau berpikir positif. Kemudian kita jangan berpikir demikian, nanti kalau begini anak gak mandiri-mandiri dong ya. Kita khawatir nanti dia ketika dewasa gak mandiri. Kita gak usah berpikir begitu. Ada fase perkembangan anak yang disebut dengan fitrah perkembangan atau karakter perkembangan. Nanti ketika pada masanya Allah akan menguatkan kemandirian dia insya Allah ta'ala, selama fitrahnya ditumbuhkan dengan baik ya. Sebenarnya usia 7 tahun, 6-7 tahun itu belum usia untuk penggegasan kemandirian. Kemandirian itu masanya adalah ketika masuk usia 10 tahun. Maka sebenarnya tidak mengapa ibu, justru kita harus bersyukur alhamdulillah, ternyata manusia di muka bumi ini yang paling disayang adalah ibunya. Ini. Nah ini yang pertama yang harus kita syukuri. Yang kedua kita harus mengenal keunikan anak. Memang anak yang tidak mau ditinggal ibunya adalah tipe anak yang introverts. Ya, introverts. Jadi kalau dalam memetakan bakat anak ya, untuk tingkat TK, kita hanya membedakan dua bakat, extrovert atau introvert saja. Anak suka bergaul atau tidak suka bergaul, itu saja. Maka anak ibu tadi yang tidak mau ditinggal harus ditungguin, berarti tipenya introverts ya. Nah kita bisa bayangkan anak introvert itu anak seperti apa nanti kelak ketika dia besar. Maka dia nanti cocok menjadi apa namanya, berperan di masyarakat, yaitu peran-peran atau profesi-profesi yang tidak banyak ketemu orang. Contoh misal jadi ilmuwan, jadi laboran, jadi administrator, jadi ahli teknik yang tidak banyak ketemu orang. Ya, jadi penulis buku. Ya, mungkin dia enggak cocok untuk jadi salesman. Jadi duta besar, jadi humas yang banyak ketemu orang. Kemudian jadi relator yang harus bernegosiasi dengan orang lain, mungkin dia gak cocok di situ karena memang dia nyamannya ketika tidak ketemu orang. Maka anak yang demikian ini ya nanti kita arahkan, oh berarti dia besok mungkin bisa jadi ahli teknik ya, bisa menjadi ahli di bidang ilmu pengetahuan ya, yang terkait dengan introvert. Maka akhirnya yang bisa kita lakukan apa ya, selama ibu mampu untuk menunggu itu lebih bagus. Kasih sayang anak akan tuntas. Insya Allah nanti tidak selamanya dia akan minta ditungguin. Ya, insya Allah kalau sudah kelas 2 dia sudah malu. Aku sudah besar, masa ditungguin ibu terus. Apalagi nanti kalau sudah masuk kelas 4 anak cenderung suka mandiri. Terus justru kalau ditungguin dia malu, mintanya sendiri. Nah, itu ada fase-fase perkembangannya. Maka manfaatkan ibu kesempatan seperti ini. Jangan khawatir anak nanti gak mandiri. Ya, selama ibu mampu, niatlah untuk menunggui anak dalam mendidik anak, dan itu termasuk ibadah yang sangat mulia. Dan semoga kalau kita niati dengan ikhlas, Allah akan membalas kebaikan kelak di hari kiamat. Dan insya Allah ta'ala justru kalau anak itu tuntas dengan ibunya, nanti insya Allah akan lebih imun ketika dia menghadapi teman-temannya, ketika mereka bersosial. Ya, jadi jangan paksakan untuk ditinggal ketika kita menghadapi anak TK atau SD kelas 1 bahkan kelas 2 sekalipun, yang ketika minta ditungguin ibunya kemudian kita paksa ditinggalkan, itu jangan sampai, karena itu akan menyakiti hati anak ya. Walaupun niatnya adalah memandirikan, tapi ada waktunya nanti. setelah anak menjelang balik itu 10 tahun, bukan sekarang. Ya demikian Ibu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Ibu untuk mendidik anak-anak, diberi tambah kesabaran ya. Dan kesabaran dalam mendidik itu sangat dibutuhkan ya. Dan insyaallah apa yang telah Ibu lakukan tidak akan sia-sia. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh Ibu Lia tadi yang bertanya di live chat YouTube dan untuk kita semua yang menyimaknya. Baik Ustaz, kita beralih kembali ke pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Kali ini ada pertanyaan dari seorang ibu dari Pontianak Ustaz. Beliau bertanya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Dan izin bertanya. Sebelumnya saya ingin sampaikan, saya bersyukur dianugerahkan 4 orang anak yang hebat saat ini. Namun qadarullah, yang ingin saya tanyakan, saya sedang Allah uji dengan ketimpangan dalam mendidik anak-anak saya, yaitu pendidikan yang tidak setara antara saya dan ayahnya atau suami. Oh, mungkin pendidikan yang tidak selaras ya Ustaz ya. Antara ibu dan bapak ini Ustaz ya. Di sini ayahnya atau suami saya ini belum berkenan dalam ilmu pendidikan parenting Ustaz. Maka dari itu pendidikan saya selalu timpang seperti itu Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, masya Allah. Hal seperti ini memang banyak terjadi di sebuah keluarga, yaitu ketidakselarasan metode mendidik antara ayah dan ibu. Namun seandainya terjadi ketidakselarasan dalam mendidik di sebuah rumah tangga, itu bukan berarti bencana ya, itu bukan berarti musibah. Dan kalau kita pandai menyikapi, walaupun gak bisa merubah ya, tapi kita bisa menyikapinya, maka itu justru malah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu disebut karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Karena secara asal memang metode pendidikan ibu dan ayah itu beda. Ya, beda karena fitrah ayah dan ibu itu beda. Seorang ayah itu bicaranya seperlunya saja ketika kepada anak. Contoh misal ketika anak sedang sedih gundah, ayah datang, hanya mengatakan, jangan takut, ada ayah. Ayah akan selalu membantumu. Sudah cukup bagi anak itu. Walaupun ayah enggak banyak bicara panjang lebar. Ketika anak sedang kebingungan, bingung memutuskan sesuatu, ayah datang. Ya. Kemudian ayah mengatakan, ini pendapat ayah. Tapi ayah yakin pendapatmu lebih baik. Ya. Yakinlah apa yang menjadi pendapatmu itu. Itu kata ayah demikian. Itu contohnya seperti itu. Ya. Terus kemudian ketika anak ketakutan, ancaman dari luar, dari temannya, dari manapun, maka ayah datang mengatakan, ayah di belakangmu nak, ya. Nanti ayah akan beresi, jangan takut nak. Itu kata ayah demikian. Tapi kalau ibu, ya, berbeda ketika mendidik anak ya. Yaitu antara lain ibu itu sebenarnya cenderung cocok bukan di penguatan akidah, tapi ibu itu cocok dalam pelatihan akhlak atau dalam hal ibadah syariat. Jadi ibu itu ideal sebagai pendidik syariat, yaitu melatih anak. Maka ibu itu kan cenderung, mohon maaf ya, banyak bicara gitu. Jangan begini, jangan begitu, harusnya begini, jangan begitu, ini seperti ini, kamu itu bagaimana masih ya. Kan ibu kemarin sudah bilang, nah itu ibu. Sehingga cenderung ibu itu sebagai pelatih dalam hal syariat, ibadah, dalam akhlak dan sebagainya. Nah ini dari asal fitrahnya saja metode pendidik beda. Maka ketika terjadi ketimpangan, maka janganlah langsung bersegera atau serta-merta, ini tidak selaras. Yang akhirnya memunculkan adanya saling menyalahkan. Ya. Saling menyalahkan. Nah, ini pandangan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang benar-benar terjadi ketimpangan yang menurut syariat saja itu sudah tidak sama antara ayah dan ibu, bukan sebatas fitrah ayah dan ibu yang berbeda, tapi sudah terkait dengan prinsip dasar, entah terkait dengan syariat atau akidah dalam pendidikan agama Islam ini, maka yang pertama kita lakukan adalah bahwa alhamdulillah, mungkin seandainya ayah yang sudah mendapatkan petunjuk dalam mendidik, alhamdulillah aku sudah mendapatkan, walaupun istri saya belum, ya saya akan berusaha untuk melaksanakan mendidik anak sebaik-baik menurut apa yang sudah saya pahami. Ini yakin ini adalah benar. Maka nanti untuk meyakinkan, menyelaraskan itu pelan-pelan sambil jalan, akhirnya muncul kenyamanan, tidak ada saling curiga mencurigai, salah menyalahkan. Atau sebaliknya, mungkin ibu dulu yang memahami tentang pendidikan, ya, sehingga paham bagaimana mendidik anak-anak, tapi ternyata ayah belum paham. Maka apa yang harus ibu lakukan, yaitu didiklah apa yang sudah ibu pahami. Jangan terlalu banyak menyalahkan pasangan kita atau suami kita, ya, lakukan sebaik mungkin, ya. Seandainya suami salah dalam mendidiknya, jangan serta-merta langsung disalahkan. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Satu sisi kita tangani anak kita yang salah didik oleh ayah tadi, satu sisi kita tangani suami atau ayah tadi dengan nasihat yang lembut. Nah, kalau kemudian ketika terjadi ketimpangan sudah di awal-awal langsung kita menyalahkan, bagaimana kita bisa mengambil hati atau pasangan kita? Jadi untuk menyelaraskan metode pendidikan itu sebenarnya dimulai dengan apa? Yaitu mengambil hati pasangan. Sebagaimana kita mendidik anak kita itu dimulai mengambil hati anak, sehingga anak kagum dengan kita orang tua. Maka untuk menyelaraskan atau memahamkan pasangan yang belum sepaham dengan kita dalam mendidik, buatlah pasangan kita kagum dengan metode yang kita terapkan pada anak kita. Sebelum itu kagum akan sulit. Kalau sudah terkagum, itu gak usah kita minta, dia pasti akan menanyakan kepada kita, akan belajar sapaan kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjadikan pasangan itu kagum dengan metode yang kita terapkan pada anak-anak kita. Kalau itu belum tertumbuh atau belum ada rasa kekaguman, maka akan sulit. Sebab pendidik atau memahamkan seseorang itu dimulai dari hati, bukan langsung ke akal. Hati dulu, ya. Kalau hati ini belum merasa kesentuh, kemudian langsung ke akal, akal itu gak bisa mengalahkan hati, justru hatilah yang bisa mengalahkan akal. Kita langsung debat, dialog, ya, kemudian diskusi, ya, kemudian dengan nalar, dengan analisa, itu otak semua itu di pikiran, di akal semua itu, ya. Dan itu gak bisa mengalahkan hati. Kalau kecintaannya belum tumbuh, kagum belum tumbuh, bagaimana akal itu bisa terkalahkan, bisa diatur oleh hati itu. Jadi akhirnya langkah untuk menjadikan pasangan kita menjadi selaras, yaitu sebagaimana kita mendidik anak kita. Pertama, buatlah kagum. Setelah kagum itu agar mencintai ilmu yang kita pelajari ini, akhirnya dia akan penasaran, akan meniru apa yang kita lakukan. Setelah itu dia muncul rasa ingin tahunya dan akan belajar dari kita. Kalau kita kesulitan, maka bisa kita arahkan kepada orang yang lebih alim tentang pendidikan ini. Nah, itu antara yang demikian, maka kesimpulannya adalah syukuri saja apa yang telah Allah berikan, walaupun tidak sama dalam mendidik anak. Berusahalah untuk tetap meyakinkan pasangan dengan membuatnya kagum. Insya Allah Ta'ala, kalau kekaguman itu muncul, dia akan mencintai metode yang kita lakukan, maka dengan otomatis dia akan belajar nantinya dan akan menerima apa yang kita lakukan. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya tadi bagi ibu penanya, ya, Ummu Fulan di Kalimantan atau di kota Pontianak. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari WhatsApp. Nanti silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Datang dari seseorang yang juga tidak menyebutkan namanya, kita anggap saja Ummu Fulana. Beliau bertanya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara memberikan pemahaman kepada orang tua yang panik Ustaz, ketika menghadapi anaknya yang tiba-tiba mengalami perubahan dalam hal ucapan maupun perilaku setelah anaknya tersebut atau seorang anak masuk ke sekolah TK karena ada pengaruh dari temannya yang mungkin kurang baik. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini mungkin pertanyaan ini mewakili sekian ribu ibu-ibu ya, ya. Dengan pertanyaan yang setipe, yaitu anak berubah setelah bergaul. Nah ini, mengapa anak bisa berubah setelah bergaul? Ya. Berarti anak tidak imun dalam bersosial. Ini, mengapa anak tidak imun dalam bersosial? Ya karena di rumah tidak diimunisasi, imunisasi sosialnya atau mentalnya. Nah bagaimana cara mengimun anak agar menjadi dia imun ketika bersosial? Yaitu dengan yaitu menjadikan orang tuanya menjadi orang yang paling dipercaya. Ya, bagaimana menjadikan orang tua menjadi orang yang paling dipercaya di dunia ini? Yaitu jadikan anak merasa disayang oleh orang tuanya. Bagaimana menjadikan anak merasa disayang oleh kedua orang tuanya? Yaitu dengan diisi tangki cintanya dengan bahasa-bahasa kasih sayang, bahasa kelembutan yang bisa menyentuh hati anak sehingga anak kagum pada kedua orang tuanya. Itu urutannya demikian cara mengimun anak. Nah maka yang perlu kita ketahui, akhirnya nanti anak kita setelah mereka besar, bahkan mungkin di TK pun mereka sudah bersosial, ya bersosial. Maka bersosialnya anak atau manusia itu adalah keniscayaan, harus. Ya, sebab salah satu fungsi dari makhluk atau yaitu manusia itu adalah fungsi sebagai makhluk sosial. Maka jika kita tidak mensosialkan anak, tidak mendidik anak kita bersosial, tidak mengimun apa mental anak untuk bersosial, maka akan bermasalah ketika anak itu bersosial. Nah, maka yang kita lakukan ya dengan kejadian ini, yaitu ketika anak masuk TK ternyata bicaranya banyak kulakan dari temannya, ya perilakunya meniru temannya, itu pertanda bahwa Ananda itu merasa dirinya lebih disayang temannya dibanding orang tuanya. Ini masalah di situ, karena merasa disayang temannya, temannya sangat mengagumkan bagi dia, akhirnya dia meniru apa yang dikatakan dan dilakukan oleh temannya. Tapi seandainya Ananda tadi itu dari rumah sudah terisi tangki cintanya, dari rumah sudah merasa bahwa kedua orang tuanya sangat menyayanginya, dari rumah anak itu sudah mengagumi kedua orang tuanya, tidak ada manusia yang saya kagumi di dunia ini kecuali kedua orang tua saya, maka ketika dia bergaul dengan orang lain sudah imun, dia tidak akan meniru temannya karena temannya gak ada yang dikagumi. Dia pasti akan meniru orang yang dikagumi dari kedua orang tuanya. Maka ketika dia mendapati di sekolah ada kata-kata yang tidak sesuai dengan yang diinginkan kedua orang tuanya, dia akan lapor, "Ayah ibu, teman saya kok bilang seperti ini?" Karena sudah kagum sama kedua orang tuanya, sudah percaya sama kedua orang tuanya, dekat dengan kedua orang tuanya, maka orang tuanya tinggal bilang, "Itu enggak bagus nak." Maka anak akan nurut, "Oh itu enggak bagus bagi orang yang paling aku kagumi, yaitu ayah dan ibu saya." Nah jadi intinya Bapak Ibu, kita gak usah panik ya, tenang saja. Tidak ada kata terlambat, apalagi masih TK. Perbaikannya jauh lebih mudah, namun kita gak boleh bermudah-mudahan. Ya, segera perbaiki basuh lukanya itu dengan apa? Yaitu jadikan Ananda yang TK tadi merasa bahwa kita orang tualah yang paling menyayangi dia, dengan membuat kagum dia dengan bahasa-bahasa hati yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik dengan sentuhan, dengan pujian, dengan kebersamaan, dengan pelayanan, maupun dengan hadiah. Ini itu insya Allah kalau anak sudah terisi penuh tangki cintanya oleh kedua orang tuanya, maka teman yang lain tidak akan bisa mengisinya, ya, sehingga tidak bisa mempengaruhinya. Ini. Jadi kesimpulannya ya Ibu, walaupun ini bukan hanya untuk anak TK, anak SD pun, SMP pun juga demikian. Ketika tahun ajaran baru masuk, teman baru berubah, terus orang tua panik. Nah, orang tua panik. Adalah orang tua tenang dulu, ini adalah efek dan itu evaluasi indikator bagi kita, oh ternyata bahwa kita dalam menyayangi anak kita itu diterjemahkan oleh anak itu kurang sayang. Jadi tidak ada orang tua yang tidak sayang anak, tetapi banyak sekali anak merasa tidak disayang orang tuanya. Maka ketika anak muda terpengaruh oleh dunia luar, maka koreksi bagi kita, berarti anak lebih merasa disayang dunia luar daripada kita. Padahal tidak ada orang tua, padahal tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang orang tua. Tapi mengapa kok dunia luar bisa mengalahkan kasih sayang orang tua itu? Karena bahasa yang kita berikan kepada anak itu tidak tepat. Ya. Kadangkala kita kepada anak hanya mengatakan, ayo sholat, ayo begini, gak boleh begini, gak boleh begitu. Jadi yang ada itu hanya apa namanya teguran, yang ada hanya kemarahan, yang ada hanya pengingatan, yang ada hanya menyalahkan. Itu yang didengar anak, walaupun saya yakin, kita yakin bahwa orang tua itu mengucapkan demikian, melakukan demikian karena sayangnya pada anak, dan itu tidak terkalahkan oleh dunia luar. Tapi ternyata karena bahasa yang tidak tepat, akhirnya diterjemahkan anak sebagai bukan kasih sayang, tapi mungkin malah bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang menyakitkan anak gitu. Nah maka mungkin yang kita sering ucapkan pada anak ya, wah anaknya Abi hebat ya, ketika anak lari-lari membawa gambar yang mungkin tidak jelas gambarnya, kita katakan luar biasa anak, gambarnya bagus sekali, walaupun nanti kita mengatakan itu gambar apa gitu. Ya, kita menyentuh mereka ketika mereka cerita tanpa kita salahkan, mereka curhat apa yang dilakukan, dirasakan, semuanya kita dengarkan tanpa kita menyalahkan dia, sehingga tumpah, ternyata ada orang yang mau mendengarkan saya, yang mau mendengar curhat saya, ternyata ayah dan ibu saya. Itu akan merasa disayang anak itu ya. Kadang memberikan hadiah, ini nak hadiah buat kamu, walaupun mungkin hanya satu biji, satu butir permen, tapi kalau memang itu tulus ya, diberikan dengan kasih sayang tanpa syarat kepada anak, maka anak akan merasa disayang. Jadi anak akan merasa disayang apabila kasih sayang itu betul-betul tanpa syarat, tulus ya. Tidak kita demikian, nanti tak belikan tas kalau kamu mau ini mau itu, nanti akan dibelikan sepeda kalau kamu sudah hafal sekian surat. Itu kasih sayang dengan syarat yang menjadikan anak kadangkala merasa tidak disayang. Maka berikanlah betul-betul kasih sayang tanpa syarat, sehingga anak merasa benar-benar disayang oleh kedua orang tuanya. Maka anak akan menjadi imun, sehingga pengaruh-pengaruh luar itu tidak mudah mempengaruhi anak-anak kita. Nah itu jawaban untuk ibunda yang bertanya tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya simpulkan ya, terkait dengan masalah anak yang mogok sekolah atau tidak nyaman sekolah, maka ini harus ada kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Ya. Untuk apa? Yaitu untuk mengenal keunikan-keunikan anak, terutama di sini. Jadi seringnya anak terluka itu karena sekolah dan orang tua tidak menghargai, tidak mengakui, tidak mengetahui, tidak mengenal keunikan anak. Sehingga terjadilah penyeragaman, harus begini seperti teman yang lain. Padahal anak itu unik, tidak bisa seperti yang lain, tapi dipaksa untuk seperti yang lain, akhirnya dia mogok. Baik itu yang melakukan adalah sekolah ataupun rumah ini, ataupun mungkin teman-temannya. Nah ini antara lain kesimpulan yang bisa diambil kesempatan kali ini. Maka solusinya adalah mari kita kenali keunikan anak, dan itulah dia akan melejit di bidang itu. Dan ketika anak bermasalah, kita jangan fokus pada masalahnya. Maka ketika anak bermasalah, kita fokus pada potensinya, kuatkan potensinya. Setelah potensi kita kuatkan, insya Allah masalahnya akan tertutupi dan terselesaikan. Demikian, wa'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.